Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga video ini menemui Anda semua dalam keadaan sehat dan lebih dari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa setiap pekan kita ada kajian spesial Al-Qur'an Sunnah Solution yang biasa kita kenal dengan Aqsa, berlangsung setiap malam Jumat. Edisi kali ini bertepatan dengan 25 Agustus tahun 2022 Masehi, 27 Al-Muharram 1444 Hijrah, akan bertambah istimewa dan spesial lagi. Karena pertama, kita akan kedatangan tamu dua tokoh utama ahli Al-Qur'an, pengasuh, pembina, serta ketua yayasan dari An-Naba'il Azim yang berpusat di kota Mekah, Al-Mukarramah, dan disupervisi langsung oleh para imam Masjid Al-Haram. InsyaAllah ada dua tamu yang akan bergabung, pembina dan ketua yayasannya, untuk berbagi dengan kita semua tentang program-program spesialisasi Al-Quran. Dari kajian tentang Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran, dan segala yang terkait dengan makna dan kandungan Al-Quran. Karena itu saya mengajak pada teman-teman yang mencintai Al-Quran, ahli Al-Quran, terutama para peserta di ATC Learning Center, STUAH, kemudian juga Santi-Santi Mira. Ayo kita hidupkan kajian ini. Ini kajian yang sangat langka. Dan karena animonya diduga banyak, maka kita akan pusatkan di Pusat Dakwah Islam, Pusdai, Jawa Barat, bertempat di Bandung. Ingat ya, kajian tanggal 25 Agustus esok hari, atau bertepatan dengan 27 Al-Muharram, di malam Jumat, waktunya Ba'da Maghrib. Tempatnya di Pusdai, Pusat Dakwah Islam di Jawa Barat. Kenapa ke Pusdai? Karena satu, ya, kita ingin lebih memberikan syiar dari pusat dakwah. Yang kedua, supaya bisa menampung juga peserta lebih besar. Dan yang ketiga, kita tidak hanya ingin membangun amal ini sendirian, tapi kita akan sinergikan juga dengan MUI, ormas-ormas yang memang spesifik dekat dengan Al-Quran atau programnya. Juga ada program-program terkait dengan Al-Quran. Dan tentunya nanti di pusat dakwah ini, tidak hanya Quantum Akhir Institute, apalagi hanya seorang Adi Hidayat, tapi diharapkan menyebar auranya kemanapun, dan bersinergi itu lebih baik dibandingkan dengan berdakwah sendirian. Ingat ya, malam Jumat ini, tamunya dari Makkah, Al-Mukarramah, dan beberapa yang lain, kajiannya Al-Quran Sunnah Solution, waktunya Ba'da Maghrib sampai dengan Ba'da Isya, sampai dengan selesai, singkat, padat, mudah-mudahan bermakna, dan semoga ada jalur untuk mendapatkan sanad dan tahsinnya dari para imam Masjid Al-Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.